الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. Kita masih di bab tentang fadlu tauhid, terutama tauhid wa ma yukfaru minadz dzunub, dan apa yang dihapuskan atau digugurkan daripada dosa-dosa. Iya. Halaman berapa? Ya, halaman 13. Alhamdulillah. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman bin Al-Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullah, qawluhu wa annal jannata haqqun. Nah, ini berarti persaksian yang ketiga ya. Persaksian yang pertama syahadat an la ilaha illallah. Kita sudah bahas. Persaksian kedua syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga sudah bahas. Persaksian ketiga wa anna Isa kalimatullah wa ruhun minhu. Kita juga sudah bahas. Dan sekarang persaksian keempat, yaitu syahadat wa anna jannata haqqun, dan bahwa surga itu adalah benar adanya. Allah telah menciptakan surga di hari-hari penciptaan langit yang ketujuh. A'addahallahu lil mu'minina yaumal qiyamati. Allah siapkan surga itu lil mukminin, untuk kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Wa ma fiha minal qusuri, dan juga Allah siapkan apa yang ada padanya, minal qusur, dari qusur jamak dari qasr, yaitu istana. Istana wastimar, dan buah-buahan, walfawakih, dan segenap buah-buahan dan sayur-mayur. Wan na'imil muqimi, dan nikmat-nikmat yang kekal. An-na'im jamak daripada ni'mah, al-muqim yang kekal. Wan nadhari ila wajhillahil karimi, dan juga kenikmatan dalam bentuk an-nadhar, melihat ila wajhillahil karim, kepada wajah Allah yang mulia. Di hari kiamat nanti, surga Allah diciptakan pada hari keempat dan lima dari enam hari penciptaan langit dan bumi. Hari pertama sampai hari kedua Allah menciptakan bumi. Hari ketiga dan keempat Allah menciptakan segenap fasilitas hidup di bumi, yaitu hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian hari kelima keenam Allah ciptakan langit dari asap yang membumbung dari bumi ke atas. Kemudian kumpulan asap itu Allah perintahkan untuk menjadi langit yang tujuh. Itu hari ke-4 dan 5. Bersamaan dengan penciptaan langit yang tujuh itu Allah menciptakan pula surga-surganya. Dan segenap isi yang ada pada surga itu, termasuk juga para bidadarinya, termasuk juga para wildan. Wildan itu anak-anak muda belia yang ganteng-ganteng, sebagaimana bidadari-bidadari itu yang cantik-cantik. Seandainya, kata Rasulullah SAW, dari selendang bidadari itu diturunkan ke bumi, niscaya akan kalah sinar matahari karenanya. Dan kemudian seandainya wewangian yang ada pada bidadari itu diturunkan ke bumi, niscaya akan tercium ke seluruh penduduk bumi. Jadi keistimewaan para bidadari itu diceritakan di dalam Al-Quran dan Sunnah, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, rambutnya diceritakan betapa indahnya. Kemudian raut mukanya diceritakan betapa cantiknya. Sampai gigi-giginya, sampai mulutnya bagaimana, bibirnya bagaimana, dagunya bagaimana, ceritakan demikian yang sebagaimana Allah dan Rasulnya memberitakan. Terus sampai diceritakan bagaimana buah dada pada bidadari itu, sampai lengkap semuanya diceritakan. Bahkan Rasulullah SAW memberitakan pula bagaimana kemaluan bidadari itu. Itu diceritakan lengkap. Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengumpulkan semua riwayat-riwayat tentang surga ini di dalam kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, khusus yang luar biasa, sangat menggiurkan keadaan surga itu. Bagaimana istana yang ada di sana, bahwa istana itu dibangun dengan batu bata, mutiara-mutiara, kemudian semen perkatnya itu emas, perak, dan campuran airnya itu misik, minyak wangi misik. Kemudian bagaimana lantainya diceritakan sedemikian luar biasa indahnya. Betul-betul kenikmatan yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita dengar di dunia ini. Bagaimana buah-buahan di sana, ya Allah, itu luar biasa kelezatan-kelezatan yang ada padanya. Gak ada buah-buahan busuk di surga. Bagaimana sinar matahari di sana, tidak di sana itu panas, tidak pula dingin, antara panas dan dingin. hangat dan tidak orang kedinginan. Dinginnya sejuk, nikmat, segar. Dan sungai-sungai di sana, sungai dari susu yang terus-menerus segar, sungai dari khamr, sungai dari madu, dan air yang segar. Dan di sana tidak ada orang buang air besar ataupun kecil. Pembuangan dari apa yang dimakan dan diminum melalui keringat yang keluar pada tubuh ahlul jannah. Tetapi keringat yang keluar itu adalah minyak wangi misik yang wangi. Jadi tidak perlu memakai deodoran dan tidak perlu pakai parfum. Serba otomatis wangi keringat yang keluar itu, dan ceritakan betapa kenikmatan saling kunjung-mengunjung antara ahlul jannah di sana. Semua itu adalah berita yang tidak dusta, berita yang pasti, dan janji dari Allah yang tidak main-main, janji yang pasti. Kalau kita mempelajari bagaimana keadaan surga, wallahi terlalu kecil kita memandang dunia ini ketika kita mempelajari surga itu. Terlalu rendah orang yang mengejar-ngejar kenikmatan dunia sampai mengabaikan perkara janji Allah dengan surganya di akhirat nanti. Di surga. Lalu ada yang bilang, lah untuk apa diciptakan sekarang, kan berarti mubazir, gak ada yang masuk. Ya kalau kamu yang menciptakan, mubazir. Kalau Allah yang menciptakan, tidak ada yang mubazir. Apa ulul albab mengatakan ketika melihat penciptaan langit dan bumi, sifat ciptaan Allah itu dikatakan oleh ulul albab apa? Dinukil oleh Allah dalam firman-Nya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semuanya ini batila, sia-sia. Segala yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Itu sifat daripada ciptaan Allah. Kalau ciptaan manusia banyak yang mubadir, banyak yang sia-sia. Maka kalau ada otak yang mengatakan bahwa bila surga sekarang sudah ada, itu berarti mubadir, itu menunjukkan betapa piciknya otaknya di dalam memahami ciptaan Allah, ya. Bahkan betapa bodohnya ketika memahami perbuatan Allah. Nah, dikatakan di sini bahwa kenikmatan yang paling puncak ialah an-nadru ila wajhillahil karim, memandang kepada wajah Allah yang mulia, yang maha mulia. Kelezatan memandang wajah Allah ialah kelezatan seorang asyik, seorang yang rindu kepada ma'asyuknya, kepada pihak yang dirindukannya. Kenikmatan, kelezatan memandang wajah Allah ialah kelezatan seorang yang muhib, yang mencintai memandang zat yang dicintainya, yang mahbub. Ya, kerinduan itu sejak kita mulai mengenal Allah, kita pasti rindu bertemu Allah. Semakin kita dapat ilmu tentang ma'rifatullah, tentang pengenalan tentang Allah, semakin rindu kita kepada Allah. Semakin kita banyak bertaqarrub kepada Allah dengan ibadah ya, dan taat, semakin kita rindu untuk bertemu Allah. Hal itu tidak pernah terbayangkan di dunia dan memang tidak pernah terjadi untuk bertemu wajah atau melihat wajah Allah. Dan kerinduan itu sempat dikemukakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam ketika di Gunung Tursina. Nabiullah Musa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, biarkan aku melihat wajah-Mu." Allah menyatakan, "Innaka lan tarani." Engkau tidak mungkin bisa melihat wajah-Ku. Nabi Musa mengatakan, "Ya Allah, aku ingin melihat wajah-Mu." Kerinduan yang tak tertahankan. Kemudian Allah menyatakan, "Kalau gitu, lihatlah gunung itu. Bila gunung itu tetap pada posisinya, engkau akan melihat aku." Baru saja Allah menampakkan sinar, belum menampakkan wajahnya. Baru saja Allah menampakkan sinar wajahnya, gunung itu pecah, berantakan, terjadi gempa yang dahsyat, sehingga Nabi Musa terlempar dari gunung itu, dari punggung gunung itu, dan pingsan tak sadarkan diri, sehingga ketika itu setelah bangunnya Musa dari pingsannya itu, baru Musa menyatakan bahwa dia beriman kepada Allah, bahwa memang Allah Maha Besar dan Maha Agung. Jangankan sinar, jangankan wajah Allah, sinarnya saja gunung tak tahan untuk menanggung, sehingga pecah gunung itu. Jangankan sinar wajah Allah, kalamullah kalau turun pada gunung, law anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutafaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, ke gunung-gunung itu, niscaya kamu akan mendapati gunung itu mutafaddi'an, khashi'an mutafaddi'an. Gunung itu akan sangat ketakutan. Dan pecah gunung itu karena tidak tahan. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Inilah alam sebesar-besar makhluk Allah, yaitu gunung yang kita ketahui. Sebesar-besar makhluk Allah, yaitu bumi. Sebesar-besar makhluk Allah, yaitu langit. Itu tidak tahan ketika Allah menampakkan wajahnya dan akan pecah berantakan. Tetapi Allah siapkan ahlul jannah nanti. Allah siapkan ahlul jannah untuk mempunyai kekuatan yang luar biasa dahsyat, sehingga ketika Allah menampakkan wajahnya, mereka dapat berlezat-lezat menumpahkan rindunya kepada Allah, sehingga saking besarnya kenikmatan memandang wajah Allah itu, sampai-sampai penghuni surga lupa dengan kenikmatan surga. Kata Nabi, seandainya diberitakan bahwa ada orang yang sepanjang hidupnya menderita dan menderita sengsara dan sengsara di dunia, kemudian dimasukkan ke surga sesaat saja. Kemudian Allah tanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah pernah dalam hidupmu engkau menderita?" Karena orang yang baru masuk surga sesaat ini saja, dia mengatakan, ya Allah, aku tidak pernah merasakan dalam hidupku itu penderitaan. Lupa dengan seluruh penderitaan yang di dunia. Ketika baru sesaat saja masuk surga. Sebaliknya orang yang sepanjang hidupnya di dunia penuh kenikmatan, nikmat dan nikmat, kemudian dia menjadi ahli neraka, penghuni neraka di akhirat nanti. Baru sesaat saja masuk ke neraka, Allah tanya kepadanya, wahai hambaku, apakah engkau pernah merasakan dalam hidupmu kenikmatan? Kata orang ini, ya Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan itu. Lupa dengan seluruh kenikmatan di dunia yang luar biasa dia jalani, karena masuk neraka sesaat saja. Begitu. Juga orang yang masuk surga itu, ketika mereka merasakan kenikmatan dan penghuni surga sudah masuk seluruhnya, Allah tanya, apakah aku telah memberikan kenikmatanku kepadamu, kepada kalian, wahai hamba-hambaku? Mereka penduduk surga menyatakan, ya Allah, tidak ada kenikmatan yang tersisa, semuanya telah kau limpahkan kepada kami. Maka Allah menyatakan, bahkan ada satu kenikmatan yang belum aku berikan kepada kalian. Kata penghuni surga, ya Allah, apakah ada kenikmatan lain dari yang lebih dahsyat, lebih hebat daripada kenikmatan yang sedang kamu rasakan? Maka Allah menyibakkan tabir penutup penghalang antara wajahnya dengan hamba-hambanya ini. Dan ketika mereka melihat wajah Allah, mereka lupa dengan kenikmatan surga yang demikian dahsyatnya. Nah, begitu kenikmatan yang tertinggi yang akan dirasakan oleh orang mukmin yang Allah rahmati dia dengan rahmatnya itu untuk masuk surga. Kama qala ta'ala, kenikmatan Allah itu yang kekal, sebagaimana firman-Nya yang firman Allah yang maha tinggi, afan ghairu majdud. Sifat nikmat di surga itu ghairu majdud, tidak terputus. Kalau kenikmatan di dunia ini setinggi-tinggi kenikmatan paling puncak, akan menurun, cenderung kalau sudah sampai klimaks ada anti klimaks, terus turun dan jadi biasa. Pertama dirasakan buah yang lezat, wah luar biasa, terus makan terus berkurang sampai tidak lagi rasa nikmat. Itu kenikmatan di dunia. Masjid terputus kenikmatan itu, tidak bisa kekal kenikmatan itu. Ya. Tetapi kenikmatan di surga terus. Kamu makan terus makanan yang nikmat, terus segala yang nikmat, segalanya tidak terputus. Semuanya tidak ada bosan di surga itu, tidak ada kalimat bosan. Orang kalau di dunia ini naik ke puncak gunung untuk menikmati keindahan alam, hari pertama kagum dengan indahnya alam, hijaunya apa tanaman-tanaman, segarnya udara. Hari pertama, hari kedua masih terasa nikmat, hari ketiga mulai gelisah, hari keempat sepi, mulai Hari kelima sudah gak bisa lagi, sudah bertahan, sudah berpikir untuk pulang. Itu kenikmatan di dunia. Tetapi kenikmatan di surga terus dicabut, rasa bosan itu dicabut oleh Allah, menikmati segalanya itu ghairu majhud, tidak terputus sama sekali. Itu luar biasa kenikmatan. Kalau kita di dunia minum adalah karena haus, ya. Makan karena lapar, ya. Begitu selesai kehausannya dengan minum itu, sudah kita merasa tidak membutuhkan air minum. Begitu kenyang kita makan, tidak membutuhkan makanan, walaupun makanan itu yang lezatnya atau yang paling lezat sekalipun. Begitu. Itu di dunia. Tetapi di akhirat orang tidak ada kehausan, tidak ada lapar. Jadi minumnya karena apa? Karena untuk berlezat-lezat. Makannya bukan karena lapar, nggak ada lapar di sana. Makan itu lezat dan tidak terputus-putusnya kelezatan. Nah, ini makna ghairu majdud, tidak terputusnya kenikmatan itu di surga. Ini betul-betul tidak terbayangkan sama sekali. Nah, kenikmatan itu. Waqal, juga Allah memberitakan tentang tidak terputusnya betapa besarnya kenikmatan di sana. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Maka tidaklah satu jiwa mengerti, tidak ada satu jiwa pun yang tahu, ma ukhfiya lahum, apa yang disembunyikan oleh Allah terhadap mereka. Apa yang disembunyikan, yang disiapkan oleh Allah? Min qurrati a'yunin, pemandangan yang menyenangkan, pelipur lara yang menyenangkan. Nah, tidak ada orang yang tahu kenikmatan yang disiapkan oleh Allah, nah, terhadap orang mukmin. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa-apa yang mereka amalkan. Ya. Nah, dikatakan oleh para mufassirin, para sahabat, bahwa Allah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak diketahui dan tidak bisa diketahui oleh hamba-hambanya. Kenikmatan itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun bibalil bashar wala khatarun ala balil bashar, tidak pernah mata memandangnya, ya. Kenikmatan yang baru dia lihat waktu itu, betapa mengagumkannya, tidak pernah didengar oleh telinga, merdunya nyanyian para bidadari di sana, tidak pernah didengar di dunia, dan tidak pernah terbetik dalam lamunan manusia ataupun jin. Lamunan mereka tinggi-tinggi apapun dari suatu kenikmatan itu masih jauh di atas itu. Apa yang akan dirasakan oleh kaum mukminin di surga nanti? Ya, padahal kalau namanya ngelamun, ketinggian lamunan itu tidak terbatas seolah-olah begitu. Tapi toh kenikmatan surga itu jauh lebih tinggi lagi daripada itu. Begitu Allah janjikan kenikmatan tersebut bagi kaum mukminin, maka dengan beriman kepada surga Allah, kita berharap dan berdoa memohon kepada Allah, berharap kepada Allah untuk dimudahkan oleh Allah mencapai surganya, yaitu menempuh jalan amalan-amalan yang memudahkan kita untuk sampai ke surga Allah. Ya, amalan-amalan itu yang paling puncak daripada amalan-amalan yang memudahkan kita sampai ke jalan ke surga Allah ialah talabul ilmi, menuntut ilmu agama ini. Manzalaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan hidup yang di sana dia berniat untuk menuntut ilmu agama ini, Allah akan mudahkan dia jalan ke surga. Padahal jalan ke surga itu asalnya apa? Jalan ke surga itu Rasulullah memberitakan jalan ke surga itu suffatil jannatu bil makari. Jalan ke surga itu diliputi oleh ketidaksenangan-ketidaksenangan, kesulitan dan kesulitan. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kalaulah tidak karena rahmat Allah kepadanya. Ya, jadi amalan dan sehebat apapun orang itu tidak bisa dengan kelemahan yang ada pada dirinya untuk menempuh jalan ke surga, karena sifat diliputi jalan ke surga itu bil makarih, dengan ketidaksenangan-ketidaksenangan. Padahal sifat dasar manusia itu apa? Tidak sabar dan tergesa-gesa. Iya. Maka dengan ketidaksabaran dan ketergesa-gesaan itu, manusia ini tidak akan bisa tahan untuk menempuh jalan ke surga, karena penuh dengan makarih, ketidaksenangan-ketidaksenangan. Nah, kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah untuk menempuh jalan ke surga itu, dalam hal ini ialah jalan talabul ilmi, jalan menuntut ilmu agama. Makanya kata para a'immah, para imam-imam ahli sunnah, imam a'immatul huda mengatakan betapa ringannya berbagai penderitaan dalam jalan menuntut ilmu agama ini, kalau kita ingat bahwa jalan ini adalah jalan kemudahan, jalan tol untuk sampai ke surga, bebas hambatan. Ya, kalau kita ingat itu, betapa ringannya berbagai problem penderitaan dalam menuntut ilmu agama. Nah, sementara mustahil orang untuk bisa sabar menempuh jalan ke surga, karena betapa sulitnya jalan ke surga itu. Tetapi kalau orang menuntut ilmu agama, menempuh hidup untuk menuntut ilmu agama, Allah mudahkan dia jalan ke surga. Begitu sifat daripada jalan ke surga. Diberitakan oleh Rasulullah SAW ketika Allah menciptakan surga dengan berbagai kenikmatan, dan Allah menciptakan amalan-amalan untuk orang itu ke surga. Kata para malaikat, ya Allah, tidak akan ada dari hamba-hambamu yang tidak memilih jalan ke surga. Semuanya bakal memilih jalan ke surga, karena betapa indahnya jalan apa surga itu, dan betapa mudahnya orang untuk menempuh amalan ke surga. Baca ayat kursi, setiap selesai sholat 5 waktu salam, baca ayat kursi, dapat tiket ke surga. Bersedekah ke surga. Betapa banyaknya amalan yang membawa orang ke surga. Kata para malaikat, ya Allah, tidak akan ada hamba-Mu yang tidak ke surga. Kemudian Allah perintahkan kepada para malaikatnya untuk menciptakan, meliputi jalan ke surga itu dengan makari, ketidaksenangan. Kata para malaikat, setelah diciptakannya berbagai ketidaksenangan itu, jalan ke surga, kata para malaikat, ya Allah, tidak ada hamba-Mu yang akan menempuh jalan ke surga. Kemudian Allah katakan, kecuali yang Aku berikan kemudahan kepadanya. Begitu. Kemudian Allah menciptakan neraka, dan Allah ciptakan amalan-amalan yang mengantarkan orang ke neraka. Kata para malaikat, ya Allah, tidak akan mungkin ada hamba-Mu masuk neraka, karena betapa ngerinya neraka itu, dan betapa gampangnya untuk orang meninggalkan amalan-amalan ke neraka itu. Maka Allah perintahkan, Allah ciptakan syahwat yang menyebabkan orang itu tertarik untuk menempuh jalan ke neraka itu. Wa huffatin naru bisyahwat, kata Nabi, dan diliputi jalan ke neraka itu dengan syahwat, sehingga para malaikat itu menyatakan, ya Allah, tidak ada dari hamba-Mu yang tidak menempuh jalan ke neraka ini, karena begitu nikmatnya dan begitu lezatnya dan begitu menariknya. Semua hamba-Mu akan tersedot ke jalan menuju neraka ini, ya Allah. Begitu. Maka Allah katakan, kecuali hamba-Ku yang Aku lindungi dia dan Aku selamatkan dari syahwat itu. Jadi pada diri manusia ini ada syahwat, ini titik lemah yang menyebabkan dia tersedot ke jalan menuju neraka. Dan pada diri manusia ini ada ketergesa-gesaan dan ketidaksabaran yang menyebabkan dia itu gampang putus asa ketika menempuh jalan ke surga. Kecuali yang Allah anugerahkan kepadanya kesabaran dalam menempuh jalan ke surga, dan mereka yang Allah beri kekuatan untuk menaklukkan syahwatnya guna tunduk kepada, taat kepada syariat Allah dan Rasulnya. Begitu Allah menciptakan perjalanan hidup umat manusia ini dan jin sampai ke tempatnya masing-masing di surga atau di neraka. Selanjutnya, wanaru hakun, bersaksi yang kelima, yaitu bersaksi bersyahadat bahwa neraka itu adalah benar adanya. Ya, neraka itu telah dinyalakan apinya sejak penciptaan langit dan bumi. Neraka telah dinyalakan apinya. Jadi diberitakan neraka sekarang telah ada, surga telah ada, sebagian dari hamba-hamba Allah telah masuk surga. Sekarang, iya sekarang diberitakan hal ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian dari hamba-hamba Allah telah masuk neraka. Sekarang, iya sekarang. Dan ini berita dari Nabi dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Bahwa Rasulullah melihat neraka sudah ada penghuni, surga sudah mulai ada penghuni. Ya. A'adda Allah Ta'ala liman kafara bihi. Allah siapkan neraka itu untuk mereka yang kufur kepada Allah, wa asyraka fi ilahiyatihi wa rububiyatihi, dan mereka yang telah berbuat syirik menyekutukan Allah dalam hal ilahiyah Allah, uluhiyah Allah, yaitu sifat Allah sebagai ilah, sebagai pihak yang diibadai. Menyekutukan Allah dalam hal ini apa? Yaitu beribadah kepada Allah dan beribadah pula kepada selain Allah. Itu namanya menyekutukan Allah dalam ilahiyahnya. Wa rububiyate, dan juga menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya, yaitu rububiyah itu sifat Allah mencipta alam ini, seluruh makhluk, kemudian menguasai seluruh makhluk, memiliki seluruh makhluk, ya, kemudian mengatur seluruh makhluk, ya, dan menjaga seluruh makhluk. Ini rububiyah Allah. Bagaimana berbuat syirik dalam hal rububiyah Allah? Yaitu meyakini ada pencipta selain Allah. Seperti contohnya orang-orang Qadariyah yang mengingkari untuk beriman pada takdir Allah. Mereka mengatakan apa? Bahwa amalan soleh diciptakan oleh Allah. Sedangkan amalan soleh, amalan jahat diciptakan oleh syaitan, katanya. Jadi di dunia ini ada pencipta kebaikan yaitu Allah, dan pencipta kejelekan yaitu syaitan. Ini adalah ajaran Majusi. Majusi menyatakan ada Tuhan terang, ada Tuhan gelap. Ya, Tuhan terang yaitu yang menciptakan segala kebaikan-kebaikan. Tuhan gelap yaitu yang menciptakan segala kejahatan-kejahatan. Jadi dunia ini ada dua Tuhan, katanya orang Majusi. Nah, orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir Allah mengatakan demikian, bahwa amalan soleh itu dari Allah, kalau amalan yang jahat itu ciptaan dari syaitan. Jadi Allah tidak mencipta kejelekan, katanya. Padahal seluruh makhluk yang baik ataupun yang jelek semuanya diciptakan oleh Allah. Iblis diciptakan oleh siapa? Oleh Allah. Syaitan diciptakan oleh Allah. Demikian pula amalan-amalan iblis, amalan syaitan diciptakan oleh Allah. Ya. Manusia ini diciptakan oleh Allah, bukan saja badannya yang diciptakan oleh Allah, tetapi perbuatannya juga diciptakan oleh Allah. Apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jelek diciptakan oleh Allah? Bahkan perasaan di hati, kehendak berbuat itu diciptakan oleh Allah. Hah? Jadi tidak ada yang luput satu ujung jarum pun dari alam ini dari kedudukan sebagai makhluk. Semuanya selain Allah adalah makhluk, yaitu diciptakan oleh Allah. Hah? Allah menakdirkan segala kejadian, apakah kejadian yang baik ataukah kejadian yang jelek. Nah, termasuk dalam hal ini ialah Allah menakdirkan orang menjadi kafir, Allah menakdirkan orang menjadi mukmin. Ya. Iya. Loh, kenapa kok Allah menakdirkan orang menjadi kafir padahal Allah membenci kekafiran? Jawabannya apa? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak dimintai pertanggungan jawaban tentang apa yang dia lakukan, tetapi mereka, manusia ini, makhluk ini, dimintai pertanggungan jawaban. Nah, Allah maha kuasa untuk menciptakan kekafiran, menakdirkan seseorang menjadi kafir padahal Allah membenci kekafiran itu. Sebagaimana Allah menciptakan iblis, ya, padahal Allah membenci iblis, begitu maha kuasanya Allah. Ya, kalau makhluk tidak mungkin menciptakan sesuatu yang dibencinya, ya. Membikin sesuatu yang dibencinya enggak mungkin. Karena apa? Karena makhluk lemah. Nah, tidak mampu menguasai apa yang dibikinnya. Nah, makhluk hanya mau membikin apa yang dengan tujuan untuk membuat malapetaka bagi dirinya, ya, dan tidak mungkin membuat sesuatu yang dibencinya itu makhluk, karena memang makhluk tidak berkuasa, ya. Tetapi Allah maha kuasa, dan Allah tidak merasa terancam atau terganggu dengan makhluknya yang dibencinya, dan Allah menciptakan mereka. Karena Allah menguasai mereka semua dengan maha sempurna hikmahnya. Kalau Allah maha sempurna hikmahnya, ya gak bisa ditanyain. Bagaimana ya? Hikmahnya apa ya? Allah begini dan begitu, gak bisa ditanyain. Sebab tidak bisa diukur hikmah Allah itu dengan ukuran tertentu. Sebab ukuran manusia ini serba terbatas, jadi hanya bisa mengukur sesuatu yang terbatas. Nah, mungkin ukuran manusia itu bisa mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak mungkin bisa diukur. Dan sifat Allah tidak pernah terbatas. Oleh karena itu sifat Allah tidak bisa diukur oleh ukuran yang dimiliki oleh manusia, oleh akal manusia. Ya. Nah, sehingga oleh karena itu Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mempertanyakan perkara-perkara yang memang kita tidak akan mendapatkan jawabannya pasti. Ya ada Samsul, salam, belajar. Kamu belajar teknik atau belajar tidak? Ini sekarang waktunya belajar, bukan waktunya memperbaiki tes. Nah, jadi manusia dilarang untuk menempuh satu perkara yang di luar kemampuannya dan pasti tidak akan bisa mencapainya. Yaitu apa? Mengukur sifat Allah. Sebab ukurannya yang dimiliki manusia terbatas dan tidak bisa mengukur kecuali hanya yang terbatas. Yang terbatas pun belum semuanya bisa diukur oleh manusia dengan pasti. Yang terbatas belum bisa diukur. Hah? Dengan pasti. Besarnya bintang-bintang yang dilihat oleh manusia, padahal itu di langit dunia, belum langit kedua, langit ketiga, langit selanjutnya. Langit dunia ya, langit yang paling dekat dengan kita, kata Allah dan Rasulnya. Bintang-bintang itu hiasan bagi langit dunia. Dunia itu dalam bahasa Arab maknanya apa? Yang paling rendah. Ya, dunia itu dari kata dana. Ya, dunia ini yang paling dekat. Jadi bintang-bintang yang bisa dicapai oleh mata manusia pun, mata telanjang ini, belum bisa diukur semuanya. Padahal itu semua terbatas. Karena makhluk terbatas. Kok mau mengukur zat yang menciptakan segala yang besar ini? Mau mengukur hikmah Allah, mau mengukur keadilan Allah dalam menakdirkan segala yang dikehendakinya, menakdirkan kekafiran, menakdirkan adanya orang kafir, menakdirkan keimanan, menakdirkan adanya orang mukmin, tentu itu di luar kemampuan kita. Dan kita dilarang untuk menempuh perkara yang di luar kemampuan kita, sebab kita akan pasti gagal. Sesuatu yang sudah dipastikan gagal, untuk apa ditempuh? Sudah, menempuh saja perkara yang mempunyai kemungkinan berhasil. Nah, itu maslahat. Jadi kita yakini bahwa neraka itu tempat yang disiapkan oleh Allah untuk orang yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah Allah, menyekutukan Allah dalam rububiyahnya, yaitu dalam bentuk seperti perbuatan-perbuatan tadi, meyakini adanya pencipta selain Allah, ya, meyakini adanya penguasa selain Allah, atau meyakini adanya sesuatu yang seperti keyakinan orang-orang orang-orang sufi. Wah, alam ini, katanya mereka, alam ini dikuasai oleh lima kutub, wali kutub, katanya. Lima wali kutub ini menduduki lima arah daripada dunia atau alam ini. Wali kutub ini melakukan rapat koordinasi setiap malam Jumat di Gua Hira, katanya. Ini keyakinan mereka. Jadi wali kutub ini, lima wali kutub ini betul-betul menguasai seluruh alam ini, bahkan menentukan azab atau menentukan bencana dan sebagainya. Nah, ini sudah syirik ini. Bukan saja syirik dalam perkara uluhiyah, tapi syirik dalam perkara rububiyah. Ya, mengangkat para wali-wali sampai pada tingkatan mempunyai sifat rububiyah. Nah, itu sudah syirik. Ya. Wal'iyadu billah. Mereka jatuh dalam syirik rububiyah yang berarti lebih jahat daripada keadaan musyrikin Arab pada zaman jahiliyah. Musyrikin Arab pada zaman jahiliyah terjatuh pada syirik dalam hal uluhiyah, dalam hal peribadatan. Tetapi mereka mempunyai keyakinan tauhid rububiyah. Mereka semua meyakini pencipta alam ini, penguasa alam ini semuanya hanya Allah. Ini musyrikin Arab. Tetapi giliran dalam hal persembahan peribadatan, mereka berbuat syirik padanya. Ya. Ha. Tetapi orang-orang belakangan ini yang tenggelam di dalam bid'ah-bid'ah tarekat sufiyah, tenggelam dalam berbagai kemusyrikan-kemusyrikan, ha, ternyata lebih jahat daripada musyrikin Arab pada zaman jahiliyah ini. Yaitu syirik bukan saja dalam perkara uluhiyah, tetapi dalam perkara rububiyah. Begitu. Ya. Wa al-hadafi asma'ihi wa sifatih. Juga neraka itu disiapkan oleh Allah untuk mereka yang al-hada, menyimpang dalam perkara nama-nama Allah yang maha mulia dan sifat-sifat Allah yang maha agung. Ya. Yaitu yang menyimpang dari berita tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang diberitakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Penyimpangannya ialah dalam bentuk menafsirkan, mentakwilkan dengan tafsiran batil, ya, segala sifat-sifat Allah itu seperti Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini melakukan penafsiran yang batil terhadap sifat-sifat Allah. Kita sudah memberi contoh penafsiran-penafsiran mereka yang batil itu bagaimana. Lebih keras lagi seperti keadaan Mu'tazilah yang menolak sama sekali beriman pada adanya sifat-sifat Allah. Lebih keras lagi seperti Jahmiyah yang menolak sama sekali untuk beriman kepada adanya sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Begitulah kaum muslimin disesatkan oleh syaitan-syaitan dari kalangan manusia dan jin, ya, sampai pada tingkat kekufuran. Untuk mereka lah neraka jahannam itu disiapkan oleh Allah. Wa man lam yu'min bil jannati wan nari, dan barang siapa yang tidak beriman kepada adanya surga dan neraka, faqad kafara bil qur'ani war rusuli, maka sungguh dia telah kufur, telah ingkar kepada Al-Qur'an dan kepada para nabi-nabi dan para rasul-rasul. Fa innallaha ta'ala bayyana al-jannata, karena sungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah menerangkan tentang surga itu. Wa ma a'adda fiha minan na'imil muqimi, dan yang Allah siapkan padanya pada surga itu daripada kenikmatan-kenikmatan yang kekal. Wa dzakara anna darul muttaqin, dan Allah menyebutkan bahwa surga itu adalah darul muttaqin, negerinya orang-orang yang bertakwa. Ya. Wa dzakara an-nara wa ma fiha min al-'adzabi, dan Allah menyebutkan pula di dalam Al-Qur'an, ya, tentang neraka, wa ma fiha min al-'adzab, dan apa-apa yang terdapat padanya dari azab, siksaan api neraka. Wa annahu a'adda liman kafara bihi, dan Allah menyiapkan neraka itu bagi mereka yang kufur kepadanya, wa asyraka, dan yang berbuat syirik terhadapnya. Qauluhu, selanjutnya hadis ini memberitakan barang siapa yang bersaksi dengan lima persaksian tersebut, yaitu syahadat an la ilaha illallah, yang pertama, yang kedua apa? Syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Yang ketiga, syahadat anna Isa Abdullah wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, ya. Ha, yang keempat yaitu syahadat annal jannata haq, bahwa surga itu adalah benar adanya. Yang kelima, syahadat annan nar haq, persaksian bahwa neraka itu benar adanya. Barang siapa yang bersaksi dengan lima persaksian tersebut, adkhalahullahul jannata, Allah masukkan dia ke surga, ya, ala makana minal amal, dengan amalan apapun yang dia punyai. Ha, diterangkan di sini oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah, jawabun minas syartiyah. Ini adalah jawaban, jadi kalimat ini adalah jawaban terhadap syarat yang disebutkan sebelumnya. Syarat yang disebutkan sebelumnya ialah barang siapa yang bersaksi dengan lima persaksian tersebut, kemudian jawabannya apa? Allah masukkan dia ke surga atas apapun amalan yang dia lakukan. Ai, yakni, kata beliau, man syahida, barang siapa yang bersaksi, la ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah, ila akhirihi, sampai kepada persaksian yang kelima tadi, yaitu persaksian bahwa neraka itu ada. Adkhalahullahu jannata, Allah masukkan dia ke surga, barang siapa yang bersaksi dengan lima persaksian tersebut. Ayat maksudnya biikhlasihi wa sidqihi, ya, dia bersaksi dengan lima persaksian tersebut dengan ikhlas, ya, wa sidqi, dan dengan jujur, dengan benar, cocok antara yang dikatakan oleh lisannya dengan apa yang di hatinya, wal iman bi rasulih, dan disertai dengan iman kepada para rasulnya, wama ursilatihi, dan beriman kepada apa yang diutus dengannya rasulnya, ya, dengan beriman dengan apa yang Nabi Muhammad SAW telah diutus dengannya, wa khalafan nasara wal yahuda, dan dengan demikian, ya, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW dengan lima persaksian tersebut, ya, menyelisihi orang-orang Nasara wal Yahud, dan menyelisihi orang-orang Yahudi. Bagaimana menyelisihinya? Menyelisihi orang-orang Nasara fil hulu, dalam hal sikap ekstrim, melampaui batas, melampaui batas di dalam memuliakan Nabi Isa, menyanjung-nyanjung Nabi Isa, hah? Menyelisih orang-orang Nasara di dalam hal hulu, di dalam hal melampaui batas menyanjung-nyanjung Nabi Isa, sampai mengangkatnya sebagai anak Tuhan, sampai menganggapnya sebagai Tuhan atau penjelmaan Tuhan, dan sampai kepada kemusyrikan itu, menyelisih mereka, ya, wal jafa' fi haqqi Isa, dan menyelisih orang-orang Yahudi dalam jafa', dalam hal sikap kasar, ya, kaku, kasar tentang haknya Nabi Isa, yaitu orang Yahudi mengatakan apa tentang Nabi Isa, bahwa dia adalah anak zina, dan menuduh Maryam bintul Imran, wanita perawan suci, menuduhnya sebagai wanita pelacur. Ini adalah sikap yang kasar, yang menyimpang dari orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa dan ibunya. Maka orang Muslim menyelisih orang Nasara di dalam hal menyanjung-nyanjung Nabi Isa sampai mengatakannya sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, dan menyelisih orang Yahudi, yakni tidak mau berbuat seperti perbuatan orang Yahudi di dalam menghinakan Nabi Isa dan menghinakan ibunya Nabi Isa. Wa alima yaqinan, Dan harus orang yang bersyahadat dengan lima syahadat tersebut, kalau ingin mengantarkannya ke surga, harus dia alima yakinan, berilmu dengan yakin, mengerti dengan yakin, annahu bahwasannya Nabi Isa adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan sebagai rasul Allah, wa amana bil jannati wan nar, dan dia beriman kepada adanya surga dan kepada adanya neraka. Faman kana kadzalik, maka barang siapa yang demikian keadaan imannya, ya, aqbalahu Allahul jannah, Allah akan masukkan dia ke surga. Wa in kana muqassiran, walaupun dia masih banyak kekurangannya, walau dulu, dan dia masih banyak dosa-dosanya, ya. Fahadihil hasanatul azimatu, maka tentunya yang demikian ini adalah hasanah, satu amalan baik yang azimah, yang agung, yang besar, ya. Tarajjaha di jami' sayyi'at, yang akan lebih kuat, tarajjah lebih kuat amalan, kalau ditimbang amalan syahadat kepada lima syahadat tersebut, ini kalau ditimbang tarajjahat lebih berat daripada di jami' sayyi'at, daripada seluruh kejelekan-kejelekan selain syirik tentunya. Kalau syirik ini justru merusakkan syahadat tersebut. Ya. Nah, tetapi selain syirik, ya, selain bid'ah, nah, itu lima syahadat tersebut akan lebih kuat dalam timbangannya dibanding dengan seluruh kejelekan-kejelekan. Ya. Fatadabbar hadzal hadits, maka coba pahamilah hadis ini, fa innahu 'azim, karena ini hadis yang besar dan agung maknanya, wallahu a'lam. Ya, karena Rasulullah memberitakan syahadat yang mengantarkan kita ke surga dengan rahmat Allah. Kekurangan-kekurangan kita diampuni, ya, dosa-dosa kita diampuni. Masya Allah, ya, ini lima syahadat ini meliputi tauhid segala sisinya, dan meliputi keimanan kepada para nabi dan para rasul, dan meliputi keimanan kepada adanya surga Allah dan neraka Allah, ya. Nah, inilah pokok daripada Islam. Belum mengerti pokok daripada Islam ini, maka sungguh dia belum mengerti Islam. Ya. Nah, kalau ada orang yang alergi pembicaraan tentang surga neraka, wah surga neraka terus. Ya Allah, bicara-bicara yang lainnya saja. Tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Loh, kenapa begitu? Hah? Ya, kita ingin mencapai kemajuan. Loh, kamu mau maju kemana? Ya, mau maju ke neraka atau maju, mau maju ke surga? Kemajuan itu ada dua. Maju kemana? Hah? Ayah, kalau kamu tidak mengenal jalan hidupmu, kamu maju, asal maju itu namanya. Maju, asal maju itu majunya kerbau dan sapi. Majunya kerbau dan sapi itu gak ngerti, pokoknya dituntun maju ke depan. Kadang-kadang diajak maju ke tempat penyembelihan sapi dan kerbau. Ya. Jadi, kalau kamu tidak tahu apa yang di depan hidupmu ini, yaitu surga dan neraka itu, maka kamu tidak tahu perjalanan hidupmu. Maka oleh karena itu harus mengerti surga dan neraka. Hah? Di samping kamu harus mengerti pencipta surga dan neraka. Pencipta surga dan neraka yaitu Allah. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Nah, pembalas.